Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita masih membahas Kitabul Buyu', yakni apa yang bisa menjaga hak seseorang atau jaminan apa yang bisa menjaga hak seseorang supaya hak itu tidak hilang. Apa namanya jaminan tersebut? Barangkali ada yang mengingatkan untuk saudaranya. Apa nama jaminan untuk menjaga hak? Namanya apa ya, akhi? Taufik. Ya, Taufik. Ada tiga jaminan yang dengan itu hak itu akan terjaga. Itu apa? Ada yang ingatkan? Ar-rahan, kemudian al-kafalah, kemudian ad-daman. Yang pertama adalah ad-daman, war-rahan, wal-kafalah. Yang dengan tiga akad tersebut, hak itu akan terjaga, tidak hilang. Ar-rahan, yakni apa? Menggadaikan. Seorang minta barang atau hutang, suatu barang, uang atau suatu barang, kemudian supaya barang itu tidak hilang atau uang itu tidak hilang, maka minta jaminan. Letakkan jaminannya, ya. Maka barakallahu fikum, ketika hutang tersebut tidak dilunasi, sudah pada jatuh pada temponya, maka diperintahkan jaminan tersebut untuk dijual dan digunakan untuk membayar hutang. Kalau misalnya kurang, maka menjadi hutang, menjadi dainun mursalah, menjadi hutang yang mursalah, yakni yang tanpa jaminan, hutang biasa seperti hutang-hutang yang lain, ya. Tapi kalau misalnya lebih, maka dikembalikan kepada pemiliknya. Apakah boleh orang yang menerima jaminan itu untuk memanfaatkan barang jaminan? Tidak boleh. Kalau itu berupa al-qard, kalau itu berupa hutang, berupa uang. Karena ini masuk dalam kaidah apa? Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Seluruh qard, seluruh pinjaman utang, uang yang berjalan di dalamnya manfaat, maka itu adalah riba. Berjalan padanya manfaat, yaitu apa? Dengan memanfaatkan barang jaminan tersebut, maka ini riba. Kalau misalnya bukan hutang, bukan uang, akan tapi hutang suatu barang, maka hukumnya jaiz, hukumnya boleh. Dan bagaimana dengan orang yang meletakkan jaminan? Apakah dia boleh memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan tersebut? Boleh, akan tapi seizin orang yang menerima jaminan tersebut. Seizin orang yang menerima jaminan tersebut. Nah, ini mudzakarah dari apa yang telah kita sebutkan pada pelajaran yang lalu. Kemudian ad-dhaman. Apa itu dhaman? Ad-dhaman itu menjamin hak yang ada pada tanggungan seseorang. menjamin hak yang ada pada tanggungan seseorang. Kalau kafalah apa? Menjamin badan orang yang punya tanggungan. Apa maksudnya? Menjamin hak, yakni berupa harta. Tapi kalau kafalah menjamin orangnya, menjamin orangnya untuk didatangkan, dihadirkan pada waktu yang telah disepakati. Dan misalnya apa dalam bab rohan ini, dalam bab abdoman ini, misalnya seseorang hutang, hutang suatu barang, hutang uang misalnya, hutang uang 10 juta. Kemudian orang yang memberikan hutang ini tidak mau menghutangi cuma-cuma begitu saja. Saya butuh abdoman, saya butuh orang yang bisa menjamin. Maka datanglah pihak ketiga. Ya, saya domin, saya yang menjamin. Apa maknanya di sini? Maknanya apabila orang yang hutang tersebut dia tidak membayar, maka yang wajib membayar adalah dia, orang yang menjamin, yaitu ad-dhamin. Wajib bagi dia untuk membayarnya karena dia yang menjamin. Sudah hutangi dia 10 juta, saya dhamin, saya yang menjamin. Ketika datang waktu pelunasan, ternyata kok ditunda-tunda, ternyata tidak dibayar, atau orangnya melarikan diri, maka siapa yang wajib untuk membayar? Yang wajib membayar adalah ad-dhamin, orang yang menjamin. Lalu kemudian, kalau misalnya sudah dibayar, kalau sudah dibayar oleh al-ad-dhamin, apakah ad-dhamin itu meminta ganti dari al-madmun anhu? Apakah yang menjamin ini minta ganti dari orang yang dia jamin? Maka jawabannya dirinci. Kalau misalnya itu atas perintah orang yang dijamin, ya karena dia diminta, dan dia melunasi juga atas permintaan orang yang dia jamin, maka dia boleh untuk minta ganti. Ini kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, yakni dia tidak diminta untuk menjadi dhamin, tidak diperintah untuk menjadi dhamin, akan tetapi dia melunasi, dia sukarela, saya yang menjamin. Akan tetapi dia melunasi atas permintaan al-madmun anhu, atas permintaan orang yang dia jamin, maka boleh untuk meminta ganti. Kalau misalnya dia menjadi dhamin tersebut bukan atas perintah, dan juga dia membayarnya juga bukan atas permintaan, maka tidak boleh bagi dia untuk minta ganti. Karena apa? Karena dia melakukannya itu atas kerelaan, karena ingin sedekah, ingin menyumbang, maka ini tidak boleh minta ganti. Kemudian pada kondisi pertama dan juga kondisi yang kedua, kalau misalnya dia meniatkan dengan jaminannya tersebut, dengan pelunasannya tersebut, dia niatkan untuk nyumbang atau sedekah, maka dia tidak boleh minta ganti. Nah, demikian rinciannya. Kemudian ikhwanifillah rahimakumullah jami'an, sekarang kita masuk pada babul kafalah. Al-kafalah. Al-kafalah ayyaltazima bi ihdari badanil khasm. Kata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah taala, al-kafalah ayaltazima bi ihbari badanil khasm. Yani seseorang mengharuskan dirinya untuk mendatangkan badan orang yang mempunyai tanggungan al-khasm, yaitu lawan. Yani orang yang mempunyai tanggungan, secara bahasa al-khasm itu lawan, ya. Orang yang memberikan hutang, siapa yang, siapa lawannya? Yaitu lawannya yaitu orang yang mempunyai hutang, orang yang mempunyai tanggungan. Nah, al-kafala ini seseorang dia berazam untuk menghadirkan badan orang yang mempunyai tanggungan. Kalau ad-daman apa tadi? Yaitu menghadirkan hak. Dia yang menjamin hak, menjamin tanggungan tersebut. Tapi kalau kafalah, ini yang dijamin adalah orangnya. Dia menjamin untuk mendatangkan orangnya. Sudah, hutangi dia. Kalau sampai waktu hari yang telah disepakati, kemudian dia tidak melunasi, saya kafirnya. Saya menjadi kafir. Apa maknanya? Kalau dia mengatakan saya kafir, yakni dia berjanji untuk mendatangkan orangnya. Tapi kalau utangi dia, saya dhamin. Kalau dia bilangnya saya dhamin, berarti apa? Berarti dia berjanji untuk membayar, membayar tanggungan tersebut. Kalau orangnya menunda-nunda atau orangnya mengelak. Nah, ini bedanya. Beda antara al-kafalah wad-daman. Al-kafalah ikhwan fillah rahimakumullah jami'an diperbolehkan bagi siapa? Mukallaf, rasyidun, balighun. Ya, mukallaf. Apa arti mukallaf? Mukallaf itu artinya akil baligh. Itu namanya mukallaf. Mukallaf itu akil, ya, bukan saja berakal, dan juga dia baligh. Kalau misalnya usianya sudah usia baligh, tapi dia majnun, tidak berakal, apakah dikatakan mukallaf? Tidak, bukan mukallaf. Mukallaf itu akil baligh, orang yang berakal dan sudah sampai pada usia baligh, sehingga tidak sah kafalah yang dilakukan oleh anak yang belum sampai pada usia baligh. Saya kafir tapi dia masih kecil, tidak sah kafalahnya. Dan rasyid, rasyid apa itu rasyid? Rasyid itu orang yang tahu bagaimana yang dia perbuat, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Itu rasyid. Kebalikan dari rasyid itu adalah as-safih, orang yang bodoh, orang yang dungu, yang tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Walaupun dia tidak majnun, ada orang yang enggak majnun, enggak gila dia, tapi akalnya itu sangat ringan sekali, yakni enggak, kecerdasannya sangat sedikit sekali, enggak ada kecerdasan. Dungu, susah untuk berpikir. Lah, yang demikian enggak sah kafalahnya dia. Ikhwanillah rahimakumullah jami'an, nah, kafalah ini iltizamu mukallafin rasyidin bi ihdari badanin badani man alaihi haqqun mali. Itu istilah secara syariat. Iltizamu mukallafin rasyidin, orang yang mukallaf, yang rasyid, mengharuskan dirinya untuk mendatangkan badan orang yang mempunyai tanggungan harta. Orang yang mempunyai tanggungan harta. Nah, Di sini diberi batasan orang yang mempunyai tanggungan harta. Tanggungan harta misalnya apa? Hutang piutang atau ariyah, pinjaman, sudah pinjam media, saya kafil ya. Atau sewa menyewa, sudah sewakan untuk dia, saya kafil. Atau hutang uang, hutang barang, hutangi dia, saya kafil. Pada hak berupa harta. Kalau pada hak badan, nah ini khilaf bainal ulama. Khilafun bainal ulama. Hak badan maksudnya apa? Yani hak badan misalnya qisas. Ya qisas hukum had. Hukum had ini hak badan. Yang mana orangnya dia akan dikisas, diperlakukan padanya hukum had. Ini adalah hak badan. Mau dipotong tangannya atau mau dicambuk atau mau dirajam atau mau dibunuh karena dia membunuh. Nah, ini khilaf bainal ulama, apakah boleh kafarah dalam hal ini? Sudah, biarkan dia, nanti saya yang menjadi kafir, yaitu menghadirkan dia, menghadirkan orang tersebut ketika datang waktu hukuman. Nah, wallah alam bisawab. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah sah kafalah dalam dalam hak badan ini. Yang ada pun dalam hak hakul mal, maka ini tidak ada khilaf bainal ulama. Tak boleh kafalah di dalam hakul mal. Adapun dalam hakul badan, lah ini khilafun bainal ulama. Kalau misalnya dia tidak bisa menghadirkan orang yang mau dihukum, lalu bagaimana? Bagaimana nanti untuk memberlakukan hukum tersebut? Ya, saya kafirnya. Ternyata waktu mau dikisos atau mau dihukum had, kemudian dia tidak mampu untuk menghadirkan. Lalu bagaimana dengan hukuman tersebut? Wallah alam bisawab. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, kafalah ini hukumnya mustahabbah. Hukumnya mustahab bagi kafil, bagi orang yang menjamin. Hukumnya mustahab. Adapun bagi al-makful anhu, orang yang dijamin, hukumnya adalah boleh. Yakni boleh dia menjadikan orang tersebut sebagai kafil. Boleh bagi dia untuk menjadikan kafil dan boleh bagi dia untuk tidak menjadikannya. Dia mengambil kafil ataukah tidak, itu terserah dia. Maka pada orang yang dijamin itu, mengambil kafalah itu hukumnya jaiz, boleh. Adapun kafil, orang yang menjamin, hukumnya sunnah. Dan melakukannya hukumnya wajib. Melakukan kafalah maksudnya apa? Dia menjadi kafil hukumnya sunnah. Karena dia sudah menjalankan sunnah, maka untuk merealisasikan itu hukumnya wajib. Karena apa? Karena dia sudah memposisikan dirinya sebagai kafir. Saya kafir, saya yang menjamin. Maka bagaimana hukumnya untuk menghadirkan orang yang mempunyai tanggungan tersebut pada waktu yang telah disepakati? Hukumnya wajib. Wajib bagi dia, harus. Ya, bukan mustahab lagi. Tapi kalau dia menjadikan dirinya sebagai kafir, hukumnya sunnah, mustahab. Tapi melakukannya wajib. Mustahab karena apa? Karena di dalamnya terdapat ta'awun alal birri wa taqwa. Di dalamnya terdapat ta'awun alal birri wa taqwa. Karena apa? Karena seseorang memberikan pinjaman, atau seseorang menyewakan, atau seseorang menitipkan, atau seseorang yang mempunyai hak harta, dia tidak ingin hartanya itu hilang. Maka dia ingin orang yang mengkafil dia. Maka ini suatu bentuk ta'awun, suatu bentuk ta'awun antara dia, ya, dengan pihak al-makful lahu, dengan pihak orang yang diberi jaminan. Dan juga ta'awun juga dengan al-makful anhu, orang yang dijamin. Karena apa? Karena dengan itu dia akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan pinjaman, mendapatkan penyewaan dan sebagainya dari hak-hak harta. Dan ini juga perbuatan ihsan. Dalam Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang umum perintah untuk berbuat ihsan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dahlah kalian berbuat ihsan, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cinta terhadap orang yang muhsin. Ikhwanikullah rahimakumullah jami'an. Dan ini juga termasuk tafrijul kurubat, termasuk memberikan solusi, memberikan atau membantu bagi sesama muslim, membantu untuk saudara sesama muslim untuk mengeluarkan dia dari masalah. Ya, karena dengan didatangkannya orang yang mempunyai tanggungan tersebut, maka permasalahannya akan menjadi ringan, akan selesai permasalahannya. Dan dalam hadis yang sahih, man farraja kurbatan man farraja min akhi kurbatan farrajahullahu lahu kurbatan yaumal qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memberikan solusi atas kurbah, masalah, malapetaka yang terjadi pada seorang muslim di dunia, maka pada yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dia dari malapetaka, musibah yang terjadi pada yaumul qiyamah. Nah, ini termasuk apa? Termasuk tafrijul kurubat, memberikan jalan keluar atas permasalahan yang ditimpa oleh seorang muslim. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha fi aunil abdi akan al-abdu fi auni akhi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Akhwani fillah rahimakumullah jami'an. Dan al-kafalah ini dibutuhkan oleh manusia, dibutuhkan. Kalau dalam hal dhamanah, dalam hal ad-daman, dhamin, siapa yang menjadi dhamin? Barangkali jarang orang yang mampu, jarang orang yang mau untuk menjadi dhamin. Karena apa? Konsekuensinya, kalau dia menjadi dhamin, berarti kalau orang yang mempunyai tanggungan itu tidak melunasi, maka dia harus melunasi. Tapi kalau dalam hal kafalah ini banyak orang yang bisa. Karena apa? Karena tidak perlu dia mendanggung, tidak perlu dia membayar hutang orang yang mempunyai tanggungan tersebut. Karena apa? Kewajiban dia hanyalah mendatangkan orangnya, tidak mendatangkan hak mal, hak harta tidak, akan tapi mendatangkan orangnya. Kalau ini banyak yang bisa, banyak yang mampu untuk bertawakal dalam hal kafalah. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam az-za'imu gharimun. Az-za'im, orang yang menjamin, gharimun, dia nanggung. Ini kembali dalam babul dhaman wal kafalah. Maka dhamin menanggung karena dia telah memposisikan dirinya sebagai dhamin, orang yang menjamin untuk melunasi hutang. Maka dia gharim, maka dia menanggung. Dan juga kafil, dia gharim. Dari sisi apa? Dari sisi kalau orangnya yang mempunyai tanggungan itu tidak melunasi, dia gharim. Dari sisi harus mendatangkan orang tersebut pada waktu yang telah disepakati. Fakullun minhuma dhaminun. Kata Syekh rahimahullah, Syekh Sa'di rahimahullah, fakullun minhuma, maka masing-masing dari keduanya itu dhamin, menjamin. Masing-masing dari keduanya, siapa? Yani ad-dhamin wal kafil. Dhamin, dia menjamin terhadap hak harta. Kalau kafil, menjamin badan untuk mendatangkan orangnya. Fakullun minhuma dhamin illa kecuali in qama bima iltazama bihi. Kecuali apabila dia telah menjalankan bima terhadap apa yang iltazama bihi, dia mengharuskan dengannya, dengan hak tersebut. Ad-dhamin, dia menjamin. Kapan jaminannya itu terlepas, kapan hak itu terlepas, dia terbebas dari tanggungan, apabila dia telah melunasi hutang orang yang mempunyai tanggungan, maka kewajiban dia telah lepas. Kafil, bagaimana terlepas tanggungan dia, yaitu apabila dia telah melaksanakan apa yang telah dia haruskan pada dirinya sendiri, yaitu apa? Kalau dia telah mendatangkan orang yang mempunyai tanggungan, maka kewajiban dia lepas. Kemudian yang kedua, au abra'ahu sahibul haqqi, atau sahibul haq, yang mempunyai hak harta, yang memberikan pinjaman, yang memberikan sewa, yang memberikan hutang, yang mempunyai hak ini telah membebaskan dia, membebaskan kafil. Ya. Kalau sahibul hak telah membebaskan dhamin, maka dhamin bebas. Dhamin bebas. Tapi kalau madmun anhu, apakah sudah bebas? Tidak, tidak bebas. Al-madmun anhu, yaitu yang dijamin, tidak bebas. Dia masih mempunyai tanggungan, karena dia sifatnya cabang. Dan juga al-kafil, kalau dibebaskan, sudah, kamu bebas, tak usah pakai jaminan, tak apa-apa, saya akan bersabar menghadapi. Kalau yang dibebaskan adalah kafil, maka al-makful anhu, yakni yang dijamin, belum bebas. Yang bebas hanyalah kafil saja. Kemudian keadaan yang ketiga, au bara'a al-asil, wallahu a'lam. Au buri'a al-asil, atau asalnya itu dibebaskan. Ya, asalnya itu dibebaskan. Siapa itu asal? Di dalam akad ini asalnya yaitu al-makful anhu, yang dijamin. Kalau yang dijamin bebas, maka kafil juga ikut bebas, karena kafil itu cabang. Makful anhu, yang dijamin itu adalah asal, karena dia yang mempunyai tanggungan, dia yang melakukan akad tersebut. Kalau yang dibebaskan itu asalnya, pokoknya, maka cabangnya juga ikut bebas dari tanggungan. Demikian juga dalam hal domana. Ya, kalau yang dibebaskan adalah al-madmun anhu, yang dijamin, maka ad-dhamin juga ikut bebas. Tapi kalau yang dibebaskan ad-dhamin saja, maka al-madmun anhu tidak bebas. Yang dibebaskan kafir saja, maka al-madmun al-kafir tidak bebas. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, kemudian apabila al-maghful anhu meninggal, apabila al-maghful anhu meninggal, bagaimana? Nah, ini dirinci. Al-maghful anhu siapa? Yaitu yang dijamin. Kalau meninggalnya itu sebelum waktu yang disepakati, sebelum waktu pelunasan hutang, maka al-kafil dia bebas. Maka dia bebas. Karena apa? Karena dia wajib untuk mendatangkan orang yang mempunyai tanggungan tersebut pada waktunya, waktu pelunasan yang telah disepakati. Kalau sebelum waktu pelunasan, qadarullah ma syaa fa'ala, meninggal, maka bebas al-kafil. Tapi kalau meninggalnya setelah waktu pelunasan, maka dia menanggung hutang tersebut. Ya, maka dia menanggung. Dengan syarat apa? Dengan syarat orang yang berhutang itu tidak menunda-nunda. Dengan syarat orang yang berhutang itu tidak menunda-nunda. Ya. Dia ingin membayar. Ingin membayar, akan tapi belum datang kemudahan, tapi dia bertekad untuk membayar. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'ala, kemudian meninggal setelah waktu pelunasan, maka utangnya ini ditanggung oleh kafir. Maka dia membayar hutang al-maghful anhu. Tapi kalau memang orangnya menunda-nunda, bergampang-gampang, atau memang orangnya itu mengelak dan sebagainya, tidak mengakui, nah demikian ini dia tidak bertanggung jawab. Kafir, dia lepas dari tanggungan. Lepas dari tanggungannya, tidak melunasi hutang orang yang dia tanggung. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, adapun dalam hal dhamanah telah kita sebutkan rinciannya dalam pelajaran yang lalu. Kalau misalnya ad-dhamin atau al-maghmun anhu, yang dijamin itu meninggal, bagaimana? Maka minta kepada ahli waris. Kalau tidak mampu, maka minta kepada ad-dhamin. Kalau ad-dhamin meninggal, maka minta kepada ahli warisnya. Itu rincian pada ad-dhamana. La ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, dalam hal kafalah ini dan juga dalam hal ad-dhamanah, tidak dibenarkan untuk mengambil bayaran. Tidak dibenarkan untuk mengambil bayaran. Karena apa? Karena Karena dalam bab ini akadnya sifatnya adalah akdul irfaq wal ihsan. Akadnya ini sifatnya adalah akdul irfaq, yakni akad yang dibangun di atas ar-rifq, yaitu saling menyayangi. Akad yang dibangun di atas rasa kasih sayang wal ihsan, dan akad yang dibangun di atas ihsan, sehingga tidak boleh mengambil ujroh, mengambil bayaran, mengambil keuntungan dari al-kafalah wad-dhamanah. Dan juga ini disebutkan oleh para ulama, kalau dia mengambil ujroh maka dia akan tergelincir dalam bab riba. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba, seluruh utang yang berjalan padanya manfaat maka itu adalah riba. Karena apa? Karena dalam babud dhaman, dalam babud dhaman, kalau misalnya orang yang mempunyai tanggungan itu tidak bisa melunasi, maka ad-dhamin, orang yang menjamin, dia wajib untuk melunasi. Nah, ketika dia melunasi hutang tersebut, nah kemudian dia minta bayaran dengan dhamanah tersebut, maka ini masuk dalam hal apa? Dalam babur riba. Dalam babur riba. Dan juga al-kafil, kalau misalnya orang yang ditanggung, orang yang dijamin tersebut meninggal, tentunya dia menanggung tanggungan tersebut. Ketika dia mengambil untung, ya, setelah dia menanggung kemudian minta ganti, dan juga dia mengambil dari kafalah tersebut, maka ini juga masuk dalam babur riba. Ya, masuk dalam babur riba. Apabila dia menanggung hutang orang yang mempunyai tanggungan. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak menanggung hutang orang yang mempunyai tanggungan, dia hanya sekedar orang yang punya tanggungan itu dia mempunyai kemampuan untuk membayar, dia hanya kafil saja, dia hanya dhamin saja, dia tidak sampai menanggung hutang orang yang punya tanggungan, akan tapi apa, walaupun dia tidak, kalau dia mengambil ujroh, mengambil bayaran, walaupun dia tidak terjerumus dalam riba, akan tapi apa? Akan tapi bertentangan dengan asas dari akad tersebut, yang mana asas dari akad itu adalah asas irfaq, kasih sayang, wal ihsan, dan perbuatan ihsan. Wallahu bisawab, kita selesai dari bab ini, yakni bab tentang jaminan, yakni ar-rahan wad-dhaman wal kafalah. Insyaallah taala dalam pertemuan mendatang kita masuk dalam babul hajar li muflisin. Babul hajar yaitu mencegah atau menahan harta orang yang bangkrut dan tidak bisa melunasi hutang. Insyaallah taala pembahasannya dalam pertemuan mendatang. Waffaqallahul jami' liman hubbu warda, walhamdulillahirabbil alamin.